بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Wanwidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab syarah dari Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari rahimahullahu ta'ala, karya Syekh Rabi' Hafizullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk syarah hadis yang kedua, hadis Asma. Dikatakan pada penjelasan beliau hafizullah atau sebelumnya, hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama, asyahid annal hadis dalla ala madalat alaihi minal ayah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Faqala wa yadhkuruna 'ani Zubair radhiyallahu an annahu kana yaqul inna qara'naha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah lam nakun nahsab anna ahluha hatta waqa'at minna haythu waqa'at. Thumma awrad al-imam al-Bukhari rahimahullah hadis Asma radhiyallahu anha. Sampai sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana ala hawdhi antadhiru man yaridu alayya wa yu'khadhu binasin min duni fa aqulu ummati fa yuqalu la tadri mashaw ala al-qahqara ya'ni futinu wal'iyadu billah. Kemudian al-imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis Asma radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana ala hawdhi, aku nanti pada hari kiamat akan berada di depan telagaku, antadhiru man yaridu alayya, menunggu orang yang akan mengunjunginya. Fa yu'khadhu binasin min duni. Ternyata ada sebagian manusia yang diambil sepeninggalku atau setelahku. Fa aqulu ummati, maka aku katakan, ya Allah, itu umatku, kenapa diambil atau diusir dari telaga? Fayuqalu la tadri mashaw 'alal qahqara. Katakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Masyau alal qahqara, mereka telah berjalan mundur ke belakang. Ya'ni futinu wal ayadu billah. Mereka telah terfitnah. Faqala hafizahullah wa yahtamil annahu yuridu ahla riddah. Dari kemungkinan siapa yang diusir yang disebutkan dalam hadis, kemungkinannya ada beberapa. Yahtamil annahu yurid ahla riddah. Kemungkinannya di antara yang disebutkan oleh para ulama, para syurah, adalah ahlu riddah, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Wal Bukhari fassarha hakadha. Imam Bukhari menjelaskan dengan kemungkinan yang ini. Ala annal murada bihim alladzina irtaddu. Bahwasanya yang dimaksud dalam hadis adalah orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Ahlu riddah alladzina irtaddu min qabail Arab, yaitu orang-orang yang murtad dari kalangan bangsa Arab, kabilah Arab saat itu. Ada sebagian yang keluar dari agama Islam sepeninggal Nabi. Banu Hanifah biqiyadati Musailam al-Kadzdzab. Kalangan Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab, yang ngaku sebagai Nabi. Ada orang nama Musailamah, dijuluki al-Kadzdzab karena berdusta, mengaku sebagai seorang Nabi. Wa Banu Asad biqiyadah Tulaihah. Ada lagi dari Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaihah. Wa Banu Tamim biqiyadati Sajah. Ada lagi dari kalangan Bani Tamim yang dipimpin oleh Sajah. Wa Tawaif minal Yaman biqiyadati Al-Aswad Al-Ansi. Ada lagi di negeri Yaman yang juga keluar dari Islam, dari atau dipimpin oleh Al-Aswad Al-Ansi. Faqadha ala fitnatihim wa riddatihim ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka terfitnah dan keluar dari agama Islam. Kemudian ada sebagian mereka yang kembali lagi kepada agama ini. Faqala hafizahullah wa la'natullah 'ala ar-rawafidhi wa akhzahum yunazziluna hadhihi al-ahadith 'ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa amsalihim alladhina qadhu 'ala ar-riddah wa fatahu ad-dunya wa qadhu 'ala syirki. Ini tadi penafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada penafsiran yang nyeleneh yang dibawakan oleh kaum Rafidhah. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka, kata Syekh. Laknatullah ala Rafidh wa akhzahum, dan merendahkan mereka. Di mana mereka punya penafsiran yang nyeleneh. Menurut mereka hadis ini cocoknya diterapkan kepada sahabat Nabi Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan yang semisal mereka dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhum, di mana menurut mereka itu yang pantas, menurut mereka itu murtad para sahabat. Mereka telah dibukakan dunia, mereka dibukakan daerah-daerah atau negeri-negeri dengan peperangan-peperangan yang dimenangkan, dan mereka pun telah berhasil menyingkirkan kesyirikan. Wa sahih anna hadzal haditha wa amsalahu innama yunazzal 'ala man yartaddu fi'lan 'an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang benar, hadis ini diterapkan kepada orang-orang yang murtad keluar dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu Muhammadin ridwanullah alaihim faqad zakkahumullah tabaraka wa ta'ala wa'adahum al-jannah. Adapun sahabat-sahabat Nabi, Allah telah sucikan mereka. Allah telah janjikan mereka dengan surganya. Fabayyana annahu qad radiya anhum wa radu'an. Allah jelaskan bahwasanya Allah ridha kepada mereka para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah radhiyallahu an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan perlu kita ketahui Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa ma qalahu haqqun, dan apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya adalah benar, sebuah kebenaran yang harus kita terima. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka para sahabat dan sahabat para sahabat ridha kepada Allah dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radhu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah azza wa jalla. Fahadihi syahadatun min rabbil alamin. Ayat ini merupakan persaksian dari Allah. Mereka orang-orang yang diridhoi. Mengapa ada orang-orang rafidhah yang membenci mereka atau kemudian memasukkan mereka ke dalam orang-orang yang diusir dari telaga. Fahadihi syahadatun min rabbil alamin. Annahu qad radiya an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin minhum wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin wa radu'an. Ayat ini jelas menunjukkan Allah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan dari kalangan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka juga ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin menyelisih ayat tersebut? Tentu saja tidak. Wa qala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Dalil yang berikutnya dari surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Tidak sama orang yang menginfakkan harta mereka sebelum Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, ataupun berjihad. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu. Mereka yang berinfak sebelum Fathu Mekah tentu saja lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak setelah Fathu Mekah ataupun berjihad setelah itu. Kullan wa'adallahu al-husna. Namun masing-masing punya kebaikan yang akan didapatkan. Masing-masing akan memasuki jannah. Al-husna hiyal jannah. Wa kulluhum maw'udun bil husna ridwanullah alaihim. Semua kaum muhajirin ataupun kaum ansar, para sahabat Nabi dengan berbagai macam tingkatan keutamaan akan memasuki al husna al jannah, dan Allah ridha kepada mereka. Kalau kita mengetahui bahwasanya satu tingkat jannah itu bagaikan langit dan bumi, maka mereka ada di langit-langit sana bertingkat-tingkat sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan kepada masing-masingnya. Kullan wa'adallahul husna. Wahum khairul umami jami'an. Mereka para sahabat, ini sisi keutamaan yang lain dari para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billahi, serta beriman kepada Allah. Dinyatakan mereka adalah umat manusia yang terbaik. Wallahu syahida lahum bil khairiyah. Allah mempersaksikan kebaikan untuk mereka. Fahum khairul umam. Maka mereka adalah manusia yang terbaik. Wa ma'urifat al-insaniyah ba'dal anbiya akram wala afdal minhum. Tidak pernah ada diketahui umat manusia setelah para nabi lebih mulia dan lebih afdal dari mereka ini. Para nabi jelas memiliki keutamaan karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Namun setelah itu, setelah para nabi, yang dipastikan memiliki keutamaan adalah mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walihada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Oleh karena itu Rasul melarang kita untuk mencela sahabat-sahabatnya. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Dalam hadis ini disebutkan Rasul melarang la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Karena salah seorang di antara kalian andaikan berinfak sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan pernah menyamai infak mereka sebesar satu mud ataupun setengahnya. Ya'ni law anfaqa rajulun min khiyari tabi'in fadlan amman ba'dahum misla jabal Uhud min adh-dhahab والصحابي ينفق مدا من الشعير او نصف مد يكون هذا المد او النصف مد افضل من مثل جبل احد من الذهب ينفقه غيرهم رضوان الله عليهم اجمعين. Perbandingan infak misal saja katakan dari kalangan tabi'in setelah sahabat, bukan sahabat tapi dari kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in misal dicontohkan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Belum sebanding. Apalagi orang-orang setelah tabi'in. Kita misalnya. Belum sebanding dengan infak sahabat. Walaupun itu satu mud. Tangan kita ditembalkan seperti ini. Isinya gandum. Atau setengahnya. Belum menyamai infak mereka yang sedikit itu. Yakunu hadzal mud aw nismud afdal min mithli jabal Uhud min adh-dhahab yunfiquhu ghairuhum. Yang mereka infakkan lebih utama daripada apa yang diinfakkan oleh manusia setelahnya. Ini secara tegas dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan kita pun meyakininya. Karena itu adalah konsekuensi dari syahadat yang kedua. Kita telah bersaksi dengan dua persaksian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di antara konsekuensi persaksian kita dengan mempersaksikan Nabi sebagai Rasul dalam syahadat yang kedua adalah taat kepada perintah, meninggalkan larangan, membenarkan kabar yang dibawa oleh beliau, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh beliau. Dan hadis ini termasuk yang mana? Perintah ataukah larangan atau kabar? Kabar yang harus dibenarkan oleh kita umat beliau radhiyallahu taala anhum, bahwasanya infak sahabat yang sedikit jauh dibandingkan infak kita sebesar gunung Uhud, walaupun itu berupa emas. Khawan bidin rahimani wa rahimakumullah, sekilas dalam penjelasan ini kita bisa mengetahui keutamaan sahabat yang tidak mungkin, mungkin secara garis besar, lahiriahnya sahabat kemudian diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat bagi kita semuanya dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.